Cuma demikian tadi telah kita ikuti bersama kajian Islam yang penting untuk kita semuanya. Semoga akan memberikan kepada kita manfaat untuk meningkatkan ketakwaan kita dan juga untuk kita memiliki motivasi untuk belajar, bertakwa, kemudian diberikan iffah dan juga ghina atau kekayaan yang ada di hati kita. Kemudian baiklah, kita akan ikuti pertanyaan Anda yang akan disampaikan kepada beliau. Yang pertama, bismillah, semoga Allah selalu menjaga kita semua dari berbagai kejelekan-kejelekan yang ada. Maaf Ustaz, minta nasihatnya untuk anak yang sewaktu usianya masih kecil sudah diperlakukan oleh saudara-saudara atau kakak-kakaknya seperti bukan saudara kandung mereka. Dan ketika dewasa dia merasa ibunya memperlakukan dia tidak seperti kepada saudara-saudaranya atau dalam kata lain kurang adil. Perilaku ini tidak hanya dirasakan atau disadari oleh anak tersebut, bahkan oleh neneknya yang belum sampai satu bulan berada di rumahnya. Akhirnya saat dia mondok merasa bosan dan tidak betah di rumah karena sikap yang kurang dia sukai dari uminya tersebut ketika liburnya bersama dengan kakak-kakaknya seperti libur pada masa pandemi ini. Mohon nasihat untuk anak tersebut dan juga untuk uminya Ustaz. Jazakumullah khairan katsira. Ahsanal jaza wa barakallahu fikum. Amin. Wa fikum barakallah. Nah, bagi orang tuanya memang ada perintah untuk adil terhadap anak-anaknya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW didatangi seorang sahabat, ya Rasulullah, aku akan memberikan kebunku pada anakku si Fulan. Rasulullah SAW menyatakan, apakah kau berikan pula pada anak yang lain? Tidak. Maka kata Nabi Rasulullah SAW, aku tidak akan menjadi saksi dalam sebuah kedzaliman. Artinya kita bersikap adil pada anak-anak kita itu sangat penting, bahkan termasuk kasih sayang. Artinya kasih sayang itu seperti tidak ada bentuknya, gak ada bendanya, gak ada barangnya. Cuma kalau yang ini datang, kamu sambut dengan gembira, dipeluknya, kemudian anak yang satu datang, dingin, hambat. Itu jangan seperti itu. Tolong bagi para orang tua, jangan seperti itu. Kamu sambut mereka seperti layaknya anak-anak kamu sendiri, dan jangan dibeda-bedakan satu dengan yang lain. Akan merubah perangainya nanti. Perangainya akan berubah dengan berbagai macam kerusakan-kerusakan. Biasanya orang itu akan minder, akan pendendam, akan muncul sifat-sifat yang jelek. Sehingga sambutlah mereka dengan sama, cintailah mereka, berupayalah untuk sama. Bahkan kalaupun memberikan hadiah, berikan hadiah yang seimbang, walaupun bukan sama persis, karena tentunya anaknya yang kecil dengan yang besar berbeda, tetapi seimbanglah antara mereka. Ini nasihat buat orang tua. Tetapi anak juga perlu dinasihati. Jangan baper, jangan terbawa perasaan. Mengapa? Karena kadang-kadang orang tua itu perhatian kepada yang ini karena dia sakit misalnya, atau karena dia memiliki sesuatu yang lain. Sedangkan kamu dalam keadaan tidak memiliki hal tersebut, kekurangan tersebut, maka kamu dicuekin saja karena kamu sudah lengkap, sempurna. Sedangkan ini misalnya lebih kecil, lebih disayang, lebih harus dijaga. Kamu sudah dewasa, jalan sendirilah. Satu. Kedua, kadang-kadang yang ini ibunya tahu bahwa dia memiliki penyakit yang begini, yang orang-orang lain tidak tahu. Sehingga setiap dia datang, dia akan lebih sayangi karena merasakan apa yang ada pada dia, sedangkan kamu sehat walafiat. Dan lain-lainnya, ada sebab-sebab lain yang sering terjadi, kelalaian, lupa. Gak ada masalah sungguhnya, tetapi karena dianya baper, akhirnya berpikir, jangan-jangan ibu saya benci pada saya, jangan-jangan. Apalagi ada pihak yang lain, seperti neneknya ketika datang, oh, kamu yang ini kok gak dikasih, yang ini, dan seterusnya. Ini barakallahu fikum, hendaklah jangan terlalu dibawa perasaan. Yakinlah bahwa orang tuamu cinta kepadamu. Yakinlah tidak mungkin seorang tua benci pada anaknya sendiri. Dan tidak mungkin orang tua itu akan melalaikan kamu, menganggap kamu tidak seperti anaknya. Astagfirullah, itu tuduhan berat. Maka jangan terlalu jauh berpikir dan jangan mau engkau difitnah oleh syaitan. Karena syaitan akan membisikkan padamu, kamu jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Apalagi ketika dipondokkan, syaitannya berbisik, kamu itu dibuang oleh orang tuamu. Nah ini su'uban, buruk sangka kepada orang tua. Padahal orang tua sangat cinta kepadamu dan menginginkan kepadamu agar engkau menjadi anak yang saleh. Sehingga dua sisi ini harus kita ingatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahannya mengenai hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, artinya demikian, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 laki-laki yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Riwayat Muslim. Pertanyaannya, bolehkah saya berharap ketika saya meninggal nanti disolati oleh orang yang bertauhid, dan bolehkah saya mengucapkan harapan saya itu kepada orang lain? Jazakallahu khairan atas penjelasannya, Ustaz. Nah, berharap boleh saja, tetapi yang lebih dari itu adalah berusaha. Bagaimana berusaha? Bukan berusaha untuk memberikan wasiat, nanti kalau saya mati berikan bayaran pada mereka biar mereka datang berbondong-bondong nyolatkan saya. Bukan itu. Tetapi hendaklah jadilah engkau orang yang bertauhid. Berupayalah untuk engkau menjadi orang yang benar-benar berpegang dengan la ilaha illallah, yakni mengesakan Allah dalam ibadah, hanya beribadah pada Allah, tidak pada yang lainnya, sehingga orang-orang yang dekat denganmu orang-orang yang bertauhid. Kalau engkau nasallahu salam al-afiyah, mudah-mudahan tidak terjadi, adalah orang yang biasa melakukan kesyirikan-kesyirikan atau melakukan berbagai macam khurafat-khurafat, maka teman-teman kamu, sahabat kamu, kerabat kamu orang-orang yang sejenis. Karena al-arwah junudun mujannadah, arwah, ruh-ruh manusia itu seperti tentara yang salit. Ma ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh itu seperti tentara yang salit. Apa yang mereka saling mengenal sama, mereka akan bersatu. Dan apa yang berbeda, mereka saling mengingkari, mereka akan menjauh. Sehingga ketika engkau meninggal, kalau engkau nasallahu salam al-afiyah, seperti tadi, melakukan kesyirikan, khurafat, dan sebagainya, penyimpangan-penyimpangan yang akan nyolatkan orang-orang sejenis. Supaya kita disolatkan oleh orang-orang muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, sebagaimana dalam hadis ini, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka hendaklah engkau menjadi orang yang bertauhid juga. Berusaha untuk membersihkan tauhidnya dari noda-noda syirik. Itu usaha yang pertama. Dan juga di samping usaha diiringi doa. Ya Allah, aku meminta syafaat Rasulullah SAW. Aku meminta syafaatnya para pemberi syafaat. Taib. Kalau meminta syafaat kepada Allah, karena Allah SWT yang berkata dalam Al-Quran, lillahi syafaatu jami'an. Milik Allah lah seluruh syafaat. Maka jangan meminta syafaat pada kuburan, pada orang mati. Ya Syekh Fulan, ya Maulana, berikan aku syafaat. Keliru. Engkau malah menjauhkan diri dari syafaat berarti. Berarti engkau nanti yang nyolatkan adalah orang-orang yang sejenis, yang biasa berdoanya kepada kuburan. Hendaklah engkau berdoa kepada Allah SWT, meminta syafaat nabinya, meminta syafaat syafi'in, meminta syafaatnya para pemberi syafaat. Maka kalau Allah SWT melihat keikhlasanmu dalam berdoa, Allah akan kabulkan. Sehingga usahanya, hendaklah engkau menjadi seorang ahli sunnah yang bertauhid. Doanya meminta kepada Allah SWT, tidak kepada yang lain, agar memberikan kepadanya syafaat. Sehingga berharap boleh, tapi yang lebih penting dari itu adalah wujudkan harapanmu dengan usaha dan doa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa nasihat Ustadz kepada sebagian talib atau penuntut ilmu atau santri yang mulai goncang ketika pandemi ini? Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Jazakallahu khairan. Goncang semangat belajarnya mungkin ya. Maksudnya. Mungkin. Ya. Atau mungkin futur, Ustadz. Futur, lemah semangat. Lemah semangat ya. Nah, banyak terjadi memang di masa pandemi ini karena kajian libur terus, pengajian-pengajian di masjid banyak yang berhenti, kemudian santri-santri belajar online di rumah, memang banyak yang turun semangat, itu tidak dipungkiri. Bahkan bukan hanya santrinya, beberapa gurunya juga mulai malas mengajar lewat online karena nggak tahu bagaimana keadaan mereka di sana. apakah mereka perhatian atau tidak perhatian, apakah mereka semangat atau tidak semangat. Tetapi ini barakallahu fikum adalah musibah. Yang namanya musibah, enggak ada yang enak. Semuanya enggak enak. Musibah harus kita hadapi dengan sabar. Musibah harus kita hadapi dengan sabar. Maka para santri, usikumullah, aku wasiatkan kepada kalian dengan nama Allah, agar kita dan kalian semua sabar menghadapi ujian ini. Tetap semangat belajar walaupun online. Tetap semangat belajar walaupun tidak tatap muka. Demikian pula para pengajarnya, para mudarris, hendaklah sabar untuk tetap mengajar dengan semangat. Jangan luluh semangat, karena namanya musibah adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dengan hikmahnya. Pasti di balik ini semua ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nasallahu taala an yuwaffiqana. Semoga Allah berikan pada kita taufik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat kembali dan Allah hilangkan kembali pandemi ini. Mudah-mudahan kembali kita bisa belajar dengan normal, dengan tatap muka sesegera mungkin. Amin. Kalau sebelum begini tadi telah kita ikuti kajian Islam dan sekaligus juga tanya jawab sama beliau. Semoga memberikan kepada kita manfaat untuk kita bisa meningkatkan ketakwaan dan sentiasa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ketakwaan. Dan kaum muslimin, mungkin sampai di sini dulu, dan pertanyaan Anda yang belum disampaikan kepada beliau, mudah-mudahan bisa disampaikan pada kesempatan waktu berikutnya, insyaallah. Dan bagi pertanyaan fikih yang belum disampaikan kepada Al-Ustaz Muhammad bin Umar Asyid hafizatullah, insyaallah akan kami alihkan kepada Al-Ustaz Hilmi Abdul Qali Bajri hafizatullah. Kaum muslimin, mohon maaf atas salah dan kurangnya, dan kami undur diri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.